Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-422 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad dalam kitab aslinya hadis yang ke-543. Qala al-musannifu rahimahullahu taala an Mujahid rahimahullah qala laqiyani rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhadha bi manqibi min wara'i qala amma inni uhibbuka qala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة قال amma inna indana jariyatan amma innaha awra. Ma'asyar al-ikhwah a'azani wa syakumullah, diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pernah menemuiku seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian dia memegang pundakku dari arah belakangku. Dia mengatakan, adapun sesungguhnya aku mencintaimu. Dia berkata, semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karenanya. Dia berkata, kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan, jika seseorang mencintai orang yang lainnya atau saudaranya yang lainnya, maka hendaknya dia menghabarkannya, memberitahukan kepadanya bahwasanya dia benar-benar mencintainya karena Allah, maka tentu aku tidak akan menghabarkan padamu. Qal, perawi berkata, summa akhada yuridu alayyal hidbata. Kemudian laki-laki tersebut menawarkan kepadaku hibah, tawaran untuk menikah. Dia menyatakan, adapun di sisi kami ada seorang wanita namun dia itu aurok. Aurok menurut satu penafsiran itu artinya wanita yang enggak punya saudara laki-laki atau enggak punya saudara perempuan baik dari ayah maupun dari ibunya, enggak punya saudara perempuan seayah atau seibu. Dalam asar ini dijelaskan kisah mujahid yang pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi tadi menepuk pundak beliau dari arah belakang sambil menyatakan, "Aku mencintaimu." Karena Allah tentunya. Maka dia membalas, "Semoga Allah mencintaimu juga karena sebab engkau mencintaiku karenanya." Maka sahabat tadi mengatakan, kalau bukan karena Rasulullah pernah menyampaikan, kalau seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, maka hendaknya dia itu memberitahukan, menghabarkan pada saudaranya karena hendaknya dia menghabarkan atau memberitahu saudaranya bahwasanya dia itu mencintainya, maka aku enggak akan menghabarkannya kepadamu hal tersebut. Tapi karena ini sunnah, maka aku sampaikan bahwasanya aku mencintaimu karena Allah. Setelah itu dia menawarkan untuk nikah. Di kalangan kami ada seorang wanita, tapi dia enggak punya saudara laki-laki atau enggak punya saudara perempuan yang seibu atau seayah. Maka yang jadi syahid dalam bab ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mendapatkan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam, kalau seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya kecintaan dia itu dia sampaikan, dia beritahukan kepada saudaranya, "Aku mencintaimu karena Allah." Kemudian apa jawabannya? Kalau ada saudara kita yang menyampaikan pada kita, "Saya mencintai Anda karena Allah," maka jawabannya adalah, "Ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu." Semoga Allah mencintaimu juga karena sebab engkau mencintaiku karenanya. Ini balasannya. Jadi kalau kita mendengar saudara kita menyatakan, "Ana uhibbuka lillah," aku mencintaimu karena Allah, atau aku mencintaimu, maka jawabannya, "Ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu." Ini faedah yang pertama. Ini jawaban untuk saudara kita yang menyatakan kecintaannya pada kita karena Allah. Kemudian orang yang diberitahu hendaknya juga membalas dengan doa, "Ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu." Ini doa yang azim, doa yang agung. Doa kepada saudara kita agar Allah mencintainya karena dia mencintai dia karena Allah. Kenapa doa ini dikatakan sebagai doa ad-du'aul azim, doa yang agung? Karena enggak ada sesuatu yang lebih agung dibanding kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Enggak ada anugerah yang lebih agung daripada mahabbatullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba. Berarti kalau Allah mencintai hambanya, ini menunjukkan Allah meridhai hamba tersebut. Ini keutamaan yang besar. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan juga oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, pada hari Khaybar, pada peristiwa perang Khaybar untuk meruntuhkan benteng Khaybar, maka satu hari sebelum peperangan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan, sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi Rasulullah menyatakan, besok aku akan memberikan bendera sebagai tanda komando perang kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan dalam sebuah riwayat Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Mendapatkan berita yang demikian, waktu itu Umar juga hadir, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kata Umar, aku tidak pernah menginginkan mendambakan imarah sebuah kepemimpinan kecuali waktu itu. Waktu Rasulullah menyatakan aku akan berikan apa bendera perang ini kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Artinya kepada seorang calon panglima, calon pemimpin perang, yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka mendapatkan berita yang demikian, Umar menyatakan, sungguh aku gak pernah mengangan-angankan sebuah kepemimpinan kecuali hari itu. Kenapa? Pemimpin yang akan diberi bendera perang oleh Rasulullah itu memiliki keutamaan yang azim, keutamaan yang besar. Apa? Dia dinas mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Keutamaan yang besar. Sehingga seluruh sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendengar pengumuman dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, malam harinya mereka berkumpul, mereka saling memperbincangkan siapa gerangan yang akan diberi oleh Rasulullah, dan semuanya saling berharap dirinya yang akan ditunjuk oleh Rasulullah, bukan karena ibaratnya menginginkan kepemimpinan, bukan karena menginginkan sekedar menginginkan kedudukan, bukan, tapi karena pemimpin yang akan ditunjuk oleh Rasulullah ini mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Sehingga semuanya berharap dia yang akan ditunjuk oleh Rasulullah. Maka keesokan harinya ketika Rasulullah akan menyerahkan rayah tadi, bendera perang tadi, maka para sahabat berpagi-pagi untuk menghadap Rasulullah. Semuanya berharap dia yang akan ditunjuk oleh Rasulullah. Sehingga semuanya menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun Rasulullah justru mencari yang tidak hadir. Mana Ali bin Abi Thalib kata Rasulullah? Wah, dia sakit mata. Datangkan kemari. Datangkan dalam keadaan sakit matanya. Diludahi oleh Rasulullah. Doakan kesembuhan, langsung sembuh. Seakan-akan belum apa pernah terkena sakit mata. Kemudian bendera perang itu diberikan pada Ali. Ini namanya bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Rasulullah menyatakan ma asabaka lam yakun liyuhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpamu enggak akan luput darimu, dan apa yang ditakdirkan luput enggak akan menimpamu. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Betapapun kita berharap, betapapun kita berusaha, kalau itu bukan takdir kita, kan para sahabat yang mendengar, yang berharap, justru enggak diberi oleh Rasulullah. Yang Ali yang tidak berharap dalam keadaan sakit, justru diberi oleh Rasulullah bendera sebagai lambang dia seorang pemimpin perang atau panglima perang. Maka sahihnya bahwasanya kecintaan Allah kepada seorang hamba ini perkara yang azim, sampai seluruh sahabat yang mendengar kabar Rasulullah bahwasanya dia akan memberikan bendera itu pada sosok panglima yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintainya, seluruh sahabat itu berharap, sampai Umar juga. Umar menyatakan tadi, demi Allah aku enggak pernah mengimpikan untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan kecuali di hari itu. Adapun menjadi khalifah itu enggak di apa, beliau enggak sangat berambisi atau enggak ada ambisi untuk menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar. Justru beliau yang sangat ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan di saat Rasulullah mengabarkan besok aku akan berikan kepemimpinan perang dengan memberikan tanda sebuah bendera perang kepada sosok yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat tadi menyatakan, kalau bukan karena Rasulullah menyatakan, kalau seseorang mencintai saudaranya, hendaknya dia sampaikan padanya bahwasanya dia mencintainya karena Allah, aku enggak akan kabarkan kepadamu yang demikian itu. Itu disampaikan karena memang sunahnya demikian. Dia mengatakan, kalau seandainya Rasulullah tidak mengatakan demikian, aku enggak akan menyampaikannya. Karena mungkin beliau khawatir itu sebuah sifat riya yang akan mengurangi keikhlasannya. Kan kecintaan kita pada saudara kita adalah sebuah ibadah juga, sebuah amal soleh yang enggak perlu kita tampak-tampakkan, enggak perlu kita tonjolkan. Hukum masalnya demikian. Tapi karena sunnahnya demikian, maka kita sampaikan. Bukan karena riya, bukan karena kita ingin mendapatkan simpatik dari saudara kita, bukan. Atau sesuatu dari saudara kita, bukan. Karena memang sunnahnya demikian. Kalau kita mencintainya karena Allah, kita sampaikan. Ini juga menunjukkan para sahabat itu sosok-sosok manusia yang memiliki respon yang cepat untuk menyambut sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. benar-benar diamalkan langsung sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga yang menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in generasi terbaik umat ini. Kenapa? Untuk mengamalkan sebuah sunnah itu gak butuh terlalu banyak pertimbangan. Ketika dia mendapatkan ilmu itu adalah sunnah yang harus diamalkan, langsung diamalkan. Gak butuh banyak pertimbangan kalau saya mengamalkan nanti demikian, nanti demikian, nanti demikian, tidak. Respon mereka itu sangat cepat. Ini yang menjadikan mereka generasi paling utama umat ini. Dan disampaikan ilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka dapatkan. Ini juga menunjukkan semangat mereka untuk menghidupkan sunnah Nabi. Menyebarkan sunnah Nabi seluas-luasnya. Dipraktekkan sunnah tersebut. Di sini ada satu faedah juga. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu adalah sosok manusia yang begitu semangat untuk mengamalkan sunnah. Bukan sekedar senang mendapatkan ilmu tentang satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tapi langsung diamalkan. Dia mendapatkan faedah sebuah sunnah Nabi. Kalau seorang mencintai saudaranya karena Allah, dia habarkan. Begitu dia ketemu saudara yang dia cintai karena Allah, disampaikan, aku mencintaimu karena Allah. Ketika saudaranya menjawab, semoga Allah mencintaimu karena sebab engkau mencintaiku karenanya, maka dia habarkan, kalau bukan karena aku mendengar bahwasanya ini sunnah Nabi, maka aku enggak akan menghabarkannya padamu. Tapi karena ini sunnah, maka aku habarkan. Aku habarkan itu bukan karena riya. Ketika aku mencintaimu karena Allah, kemudian aku sampaikan, tapi memang karena sunnahnya yang demikian. Sunnahnya memang demikian itu. Ini menunjukkan para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat cepat merespon sunnah. Dan ini yang harus kita teladani dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Untuk ada upaya dan semangat mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini satu faedah besar yang bisa kita ambil dari hadis ini. Meskipun dari sekian hadis yang telah kita baca, juga faedah ini senantiasa menunjukkan yang demikian itu. Ketika sebuah sunnah itu sampai pada kita, ini menunjukkan kan para sahabat itu menyampaikan sunnah ini, mengamalkan dan seterusnya. Maka faedah itu yang kadang kita sering terlupakan darinya, sehingga kita perlu untuk meneladani faedah tersebut. Kita harus punya respon cepat untuk mengamalkan sunnah. Ketika jelas kesahihan sebuah hadis, kita jelas ada kemampuan untuk mengamalkannya, segera amalkan, jangan ditunda-tunda. Ketika kita bisa menghidupkan sebuah sunnah, ini keutamaan yang azimah, keutamaan yang besar. Karena tidaklah sebuah sunnah itu dimatikan, ditinggalkan, kecuali akan muncul bid'ah yang semisal dengannya. Berarti kalau kita semakin banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap kesuburan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka upaya untuk mematikan bid'ah-bid'ah tadi dengan kita ada semangat untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Minimalnya untuk kita sendiri, untuk diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian saudara kita. Ketika kita menjadi teladan dalam mengamalkan sunnah, kemudian sunnah itu ditiru oleh saudara kita, maka sunnah tadi akan hidup. Dengan hidupnya sunnah tadi, bid'ah-bid'ah yang ada yang semisal dengannya, ini akan mati secara otomatis. Ini pentingnya mengamalkan sunnah dan menghidupkan sunnah. Terlebih as-sunnah al-mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Kita harus menjadi yang terdepan untuk menghidupkannya dalam ibadah, dalam muamalah, dalam hal-hal yang lainnya. Sunnah taswiyatus shufu misalnya, sunnah merapatkan shaf, ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini dihidupkan. Jangan segan-segan untuk mungkin saudara kita yang belum tahu sholat di samping kita, ya, Pak, dirapatkan shafnya, Mas, dirapatkan. Agak mempet Mas. Kalau dia enggak mau ya terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Terkadang kalau enggak disampaikan, itu kita langsung memepetkan, dia tersinggung, marah, pindah dari samping kita atau menjauh. Atau mungkin kalau dia orang yang apa, mudah emosi, bisa diinjak kali kita. Tapi kalau kita sampaikan, Pak, apa, dirapatkan, luruskan, dia akan tahu, oh, ternyata ajaran ketika sholat berjamaah itu shafnya harus rapat, harus lurus. Demikian seterusnya. Sampai sunnah-sunnah yang mati tadi hidup di tengah-tengah masyarakat. Hadis yang berikutnya 423 atau 544. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, tidaklah dua orang saling cinta mencintai, tentunya karena Allah, illa kecuali yang paling utama dari keduanya adalah siapa yang paling sangat, siapa yang paling besar kecintaannya kepada temannya. Dua orang saling cinta mencintai, belum tentu kadar kecintaan keduanya itu sama. Ada salah satu dari keduanya yang kecintaannya itu lebih besar. Si A mencintai B, B juga mencintai A. Belum tentu kecintaan A dan B ini sama kadarnya, kualitasnya sama, belum tentu. Mungkin A kecintaannya lebih besar kepada si B daripada kecintaan B kepada si A karena Allah. Maka yang paling afdol dari keduanya adalah siapa yang kadar kecintaannya itu paling sangat kepada saudaranya. Yang paling afdol, artinya yang paling besar kedudukannya, yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah, siapa yang paling sangat, paling besar kecintaannya kepada saudaranya. Tentu dengan catatan, kalau kecintaan yang mereka bangun billah, karena Allah, bukan karena dunia yang ingin dapatkan, bukan karena maslahat yang ingin dia gapai, bukan. Tapi kalau kecintaan itu dibangun billah walillah, benar-benar karena Allah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita kedudukan yang tinggi ukhuwah billah, persaudaraan karena Allah. Wal mahabbah fihi, mencintai saudara kita karena Allah, ini memiliki kedudukan yang besar. Kita ingat bagaimana dua orang sahabat pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka suatu saat Abu Darda ini mengadukan kepada sahabat suaminya, Salman Al-Farisi, tentang kehidupan Abu Darda. Abu Darda itu suka berpuasa sunnah di siang harinya. Kalau malam harinya itu senantiasa sholat malam. Sehingga istrinya merasa hak-hak dia sebagai istri itu kurang perhatikan. Maka Salman bertamu ke rumah Abu Darda siang hari, disuguhi makan oleh Abu Darda. Karena saudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Silakan makan. Kata Salman Al-Farisi, saya enggak mau makan sampai kamu makan. Saya sedang puasa. Makanlah. Aku enggak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya. Dan Salman Al-Farisi memang berniat untuk bermalam. Selesai Isya mulai masuk malam, Abu Darda ini bangun untuk memulai qiyamul lailnya ini sampai subuh. Katakan, ditegur oleh Salman Al-Farisi, tidurlah. Tidur. Baru begitu masuk sepertiga malam terakhir dibangunkan. Kalau sekarang waktunya, ini waktu yang tepat kamu untuk sholat, untuk qiyamul lail. Setelah itu dijelaskan bahwasannya badanmu juga punya hak, keluargamu juga punya hak, istrimu juga punya hak dari waktumu. Bukan kemudian kamu gunakan seluruh waktumu untuk beribadah sementara hak yang lainnya tidak terpenuhi, yang itu menjadi kewajibanmu. Nah, ini menunjukkan ini sahabat yang mencintai karena Allah. Di situ Abu Darda bukan melakukan sebuah kemungkaran, bukan. Bahkan melakukan ibadah. Tapi ketika amal ibadah itu menimbulkan ketimpangan, sehingga sebuah hak nanti misalnya bisa terbengkalai, maka diingatkan. Ya, demikian sosok sahabat mengingatkan sahabatnya dalam perkara akhirat, dalam perkara agama. Bahwasanya agama itu tidak mengajarkan demikian. Yang benar itu jalan dari Nabi alaihi salatu wasalam itu demikian dan demikian. Diingatkan. Ini menunjukkan persaudaraan karena Allah ini memiliki kedudukan yang tinggi. Seorang mencintai saudaranya karena Allah itu juga memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang demikian ini fakta yang ada di tengah-tengah umat. Persaudaraan yang semacam ini itu benar-benar sangat terkoyak. Nah, kita ketika membaca kisah salafun shalih dalam hal ukhuwah, maka benar-benar tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka. Disebutkan kan juga dalam kitab ini, di bab-bab awal, apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan dahulu kami ketika Rasulullah masih hidup, kibaru sahabah masih hidup, enggak ada sesuatu yang lebih kami utamakan dibanding dengan ukhuwah. Bahkan dinar, dirham itu enggak ada artinya. Bahkan ketika seorang sahabat muhajirin bertemu dengan sahabat Ansor, ditawari apa tempat tinggal, dicarikan pekerjaan, bahkan ada yang belum menikah, dia punya istri 4 ditawari, kamu kalau menikah belum dapat, kamu pilih salah satu dari istriku nanti aku ceraikan, boleh kamu nikahi. Kenapa? Persaudaraan itu segala-galanya. Dunia itu, dinar, dirham itu nomor sekian. Ya, ketika sepeninggal Rasulullah, itu Ibnu Umar masih hidup. Maka saya dapati sekarang bahwasanya dinar dan dirham ini sudah mengalahkan ukhuwah. Nah, kepentingan kepada dunia itu merusak ukhuwah, menghancurkan ukhuwah. Padahal ukhuwah jadi kedudukannya itu azimah, nam, tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fiddin azani wa jazakumullah, ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.